Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد حاضرين المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Yang kecil ataupun yang besar. Yang kita rasakan dan kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita sebagai seorang hamba ma'asyiral muslimin adalah mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri dengan lisan kita. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Mensyukuri dengan hati kita, dengan kita meyakini, mengimani bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu hanya datang dari Allah. Dan kita mensyukuri dengan anggota tubuh kita, dengan kita berusaha menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal-hal yang mendatangkan keridhaan-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk kita bisa berkumpul bermajelis di tempat yang mulia ini, untuk kita bersama-sama melakukan sebuah ibadah yang besar, yaitu thalabul ilmi. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu nafi', yang ini merupakan sebab keselamatan, sebab keberuntungan, dan ini juga merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mendapatkan surga-Nya. Di setiap doa yang kita panjatkan, masyarakat muslimin, kita meminta kepada Allah Jalla wa ala dengan kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan dunia dan berikan kepada kami kebaikan akhirat dan selamatkan kami dari api neraka. Salah satu di antara makna al-hasanah fid dunya, salah satu di antara makna kebaikan dunia, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, adalah ilmu nafi', al-ibadah wal-amal salih. Salah satu di antara makna al-hasanah kebaikan dunia yang selalu kita minta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ini akan mengantarkan kepada kita al-hasanah fil akhirah, untuk bisa mendapatkan surga. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan, di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya untuk mendapatkan surga-Nya. Maka masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk kita bersama-sama menuntut ilmu agama, agar dengan ini kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini tema pembahasan kita yang mungkin para hadirin yang mengikuti daras Kitabul Janais, ya, pembahasan terkait tentang pengurusan jenazah di pertemuan kita yang terakhir, kita selesai dari mengkafani jenazah. Namun di kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum, kita akan mengambil tema yang berbeda. Ya. Tema yang akan kita pelajari atau akan kita renungi bersama adalah terkait tentang kedekatnya kematian. Ya. Kematian masyarakat muslimin adalah sebuah kepastian. Suatu yang pasti terjadi dan akan datang kepada setiap kita. Sebuah atsar, sebuah percakapan yang pernah terjadi antara Imam Fudail Ibn Iyaw dengan salah seorang lelaki yang paruh baya atau sudah sekitar umurnya 60 tahun. Hal ini diceritakan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Demikian juga dinukil oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Percakapan yang singkat, dialog yang ringkas, namun ada sekian banyak pelajaran untuk kita renungi masyarakat muslim. Dialog tersebut diawali dari pertanyaan Fudail Ibn Iyaw, seorang alim di masa itu. Fudail Ibn Iyaw bertanya kepada laki-laki yang menjadi lawan bicaranya. Kata Fudail Ibn Iyaw rahimahullah, lo mengatakan kan atat alaika, berapa sekarang usiamu? Maka orang tersebut mengatakan situna sana, umurku, usiaku sekarang ini sudah 60 tahun. Siapa di antara hadirin yang usianya sekarang sudah 60 tahun? Ada apa tidak, Pak? Berarti ya sinom kabeh ya. Ya. Pinten, Pak? Payai, Pak, umurnya, Pak. 57 hampir ini. Jadi dialog ini mari kita arahkan kepada diri kita masing-masing masyarakat muslimin. Jadi Fudail Ibn Iyad ini seorang imam yang besar, seorang alim di masa itu. Dia ketemu dengan seorang laki-laki, kemudian dia melontarkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, berapa usiamu sekarang ini? Perkataan yang wajar ya. Pertanyaan yang wajar lah. Kita juga kalau ketemu seseorang, tanya nama, dari mana. Terkadang di antara pertanyaan yang kita selipkan, umurnya berapa, Pak? Pertanyaan yang wajar. Namun ada tujuan yang ingin disampaikan oleh Fudail Ibn Iyad ini. Beliau mengatakan, kam atat alaik, berapa usiamu sekarang ini? Maka orang itu mengatakan situna sana, umurku sekarang ini 60 tahun. Maka kata Fudail, fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbik tushiku an tabluh. Kata Fudail, engkau semenjak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju Rabbmu, dan engkau sekarang ini hampir sampai kepadanya. Berarti naik seket itu semantan perta. Nah. Faqala ar-rajul. Maka orang ini mendengar pernyataan Fudail ini gemetar dia. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia beristirja, kaget. Karena selama ini dia merasa masih jauh umurnya. Masih lama kesempatan dia di dunia ini. Namun Fudail mengingatkan, engkau hampir sampai kepada Allah. Umurmu sekarang ini sudah 60 tahun. Engkau berjalan menuju Allah. Dan sekarang ini engkau akan hampir sampai kepadanya. Maka orang itu pun takut. Lalu kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kita ini milik Allah. Dan kita semua ini akan kembali kepadanya. Maka mendengar perkataan itu, demikian juga ada raut wajah yang takut dari orang itu. Fudail pun bertanya, "Ata'rifu tafsirah? Tahukah kamu apa makna kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un?" Kita sering mengucapkan kalimat ini, Pak. Setiap kali ada orang meninggal, kita dengar fulan meninggal, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kita sering dengar? Ya, di pengeras-pengeras suara, di musola, di masjid. Ketika salah satu di antara warga masyarakat itu meninggal. Sering kita dengar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Namun apa makna kalimat tersebut? Maka Fudail pun bertanya, tahukah kamu apa makna kalimat tersebut? Maka orang tersebut mengatakan, fassirhu lana ya Aba Ali, tafsirkan kepada kami makna kalimat itu wahai Abu Ali, kunyah dari Fudail ibn Iyad. Maka kemudian Fudail ibn Iyad mengatakan, yang dimaksud dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau artinya paham gak, Pak? Selama ini panjenengan sering dengar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maksud paham boten terjemahnya? Nek terjemahannya yang insya Allah ngerti baklah. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada siapa? Allah. Itu artinya. Itu terjemahnya. Namun ada makna tersirat dalam kalimat ini, masyarakat muslim. Dan ini adalah pesan yang hendak disampaikan oleh Fudail kepada orang ini. Maka Fudail pun mengatakan, arti dari kalimat inna lillah artinya adalah kita menyadari, kita mengakui bahwa kita ini semua adalah miliknya Allah. Dan kita semua ini akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un fa'an ya'lam annahu mawquf. Kalau kita sudah mengetahui bahwa kita ini hak milik Allah, kita ini akan kembali kepada Allah, maka ketahui juga kita semua ini akan berdiri menghadap kepada Allah. Kita tidak hanya hidup, mati, selesai, tidak, Pak. Kita akan kembali kepada Allah, artinya kita akan berdiri menghadap kepada Allah. Masing-masing di antara kita. Wa man 'alima annahu mauqufun falyalam annahu mas'ul. Barang siapa yang mengetahui dan meyakini bahwa dia itu akan berdiri menghadap kepada Allah, maka ketahui juga bahwa dia pun akan ditanya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia kerjakan. Seluruh niatan, seluruh perkataan, seluruh perbuatan. Dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban di hari itu. Ini jarang kita ketahui, kan? Artinya ya, kembali kepada Allah itu toh. Ya. Kembali kepada Allah, kita akan ditanya. Akan seluruh niatan, ucapan, perbuatan yang pernah kita kerjakan. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban itu. Maka kata Fudail Ibnu Iyadh, "Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaba." Maka barang siapa yang tahu dan yakin bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapkan semenjak sekarang jawabannya. Panjenengan siap-siap apa urung, Pak? Koneknya ditakoni jawabannya apa ya? Ini pesan Fudail Ibnu Iyadh. Umurmu sudah 60 tahun. Kamu sudah persiapan apa belum? Kamu akan ditanya oleh Allah. Falyu'idda lis-su'ali jawaba. Maka hendaklah engkau persiapkan jawabannya. Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar pernyataan yang berikutnya ini, orang ini semakin takut dia. Ya, nek panjenengan takut napa mboten, Pak? Ya wedilah, tiba-tiba jadi mati. Ya, orang pun mati, tanggung jawab. Ya, ini nasihat, Pak. Untuk orang ini dan untuk kita semua. Karena semua kita pasti akan mengalaminya. Maka orang itu pun tanya kepada Fudail, "Faman hilah?" Terus bagaimana solusinya ini? Saya ini sudah 60 tahun. Katamu saya sebentar lagi mati. Terus apa yang harus saya siapkan? Bagaimana solusinya? Kata para ulama ma'asyiral muslimin, ya, orang ini, orang yang semasa hidupnya itu dipenuhi dengan kelalaian. Ya. Sudah 60 tahun, gak tahu persiapannya apa. Dapat dimensi apa? Ya, bahasa kita seperti itu. Dia tanya, apa solusinya? Saya ini sudah 60 tahun. Ya. Terus bagaimana saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu? Ya. Padahal selama ini, sekian banyak dosa saya kerjakan. Hidupku dipenuhi dengan kelalaian. Dia takut, masyarakat muslimin. Maka dia bertanya kepada Fudail, "Faman hilah?" Apa solusinya, wahai imam? Maka kata Imam Fudail Ibnu Iyadh, yasirah. Ini yang penting, Pak. Solusinya mudah. Faqala rajul walahi. Apa solusinya? Kata Fudail Ibnu Iyadh, tuhsinu fima baqi. Yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Fa'in asa'ta fima baqi. Ukhidda bima madha wa bima baqi. Kata Fudail Ibnu Iyadh, tuhsinu fima baqi. Engkau perbaiki. Di sisa umurmu ini, maka engkau akan diampuni dosamu yang telah lewat dan yang sekarang ini. Berarti terlambat apa tidak, Pak? Tidak ada kata terlambat. Singkat gemien mungkin orang tahu ibadah, asih dua waktu diingatkan masih diberi kesempatan. Dan tidak ada kata terlambat. Yang mungkin dulu tidak pernah menginjakan kakinya ke masjid. Masih sehat, masih diberi kesempatan. Tidak ada kata terlambat. Tuhsinu fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Perbaiki di sisa umurmu ini. Kalau ternyata orang itu ditakdirkan 63, sisa berapa, Pak? 3 tahun. Nek ditakdirna suwidak setengah. Hari pira, Pak? Setengah tahun. Nek ditakdirna suwidak lebih sebulan. Hari pira? Sebulan, Pak. Nah, pertanyaannya, sisa umur kita tinggal berapa sekarang ini? Tidak ada yang tahu di antara kita kecuali Allah. Itu perkara gaib. Tidak ada di antara kita yang tahu dan memastikan umurku masih panjang. Tidak ada. Karena semua kita punya potensi sama untuk kematian. Ya. Maka nasihat Fudail Ibnu Iyadh, tuhsinu fima baqi, yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Engkau perbaiki di sisa umurmu yang sekarang ini. Yang lalu biarlah berlalu. Tutup buku sekarang. Buka lembaran baru. Perbaiki ibadahmu. Perbaiki amalanmu. Ya. untuk bisa menjadi bekal. Tidak ada kata terlambat, kata Fubay. Perbaiki di sisa umurmu ini, maka dosa-dosamu yang telah lewat akan diampuni. Dan dosamu yang sekarang ini pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, fa in asa'ta fi ma baqi ukhitta bima madha wa bima baqi. Namun ketika umurmu yang 60 ini engkau masih saja berbuat kemaksiatan, engkau masih saja di atas kelalaian, maka engkau akan diazab oleh Allah karena dosa-dosamu yang telah lewat dan yang sekarang ini. Ini nasihat bagi orang tersebut dan nasihat untuk kita semua masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dialog yang singkat namun ngena dalam hati. Nek panjenengan ketemu orang kayak gini di jalan, nasihat kayak gini bali ke pikirannya, Pak. Kudu rumah dipikir, Pak, aduh nenggel mati ya. Duh, tinggal mati, Pak. Para ulama itu kalau sudah ingat kematian dah ngebleng, Pak. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau sudah ingat mati, ya, ditanya apa-apa, wallah alam, pikirannya mati. Bekal apa yang saya akan amalkan untuk mati? Ya. Sa'id ibn Jubair rahimahullah, ketika sudah ingat mati, sholat malam terus nangis dia. Dia takut, bekal apa yang akan saya bawa menghadapi kematian? Ini masyarakat muslimi rahimahumullah, pesan inilah yang hendak disampaikan oleh Fudail kepada orang tadi. Sehingga bukan hanya bertanya umure pira, bojone pira, ora, Pak. Pesan yang akan disampaikan ngena dalam hati agar orang ini dia berubah. Dan itu adalah pesan untuk kita semua masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa dipahami kisahnya ini, Pak. Dialognya singkat, ringkas, namun banyak sekian pelajaran yang bisa kita dapat dari dialog yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimani wa rahmatullahi jami'ah. Nek ora disimpulna, bisa nyimpulna faedah era, Pak. Piambak-piambak faedahnya nopo niki kisah ini. Ya. Kita renungi bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran penting dari dialog yang singkat ini antara seorang imam Fudail ibn Iyad dengan laki-laki yang menjadi lawan bicaranya. Faedah yang pertama, masyarakat muslimin rahimakumullah. Dialog itu, perkataan Fudail tersebut mengingatkan kepada kita bahwa semua kita tanpa terkecuali itu sedang berjalan menuju pintu yang sama. Kita semua tanpa terkecuali, yang muda, yang tua, yang sakit, yang sehat, laki-laki, perempuannya, yang kaya, yang miskin, semua sedang berjalan menuju garis finish yang sama. Semua sedang berjalan menuju satu pintu yang sama. Pintu yang akan menghantarkan kita kepada Allah. Apa pintu itu, Pak? Pintu kematian. Itu pasti, Pak. Dan itu kita saksikan. Nek urusan mati, orang asing ragu, insya Allah. Apa diantara panjenengan asing ragu, yang mati apa orang ya? Ada diantara panjenengan asing masih ragu, kayaknya yang orang mati, loh. Yang udah dokter, yang mana mati? Yang orang suki masa mati? Gak ada di antara kita yang ragu, masyarakat muslim. Karena kita saksikan dengan mata kita sendiri. Orang-orang yang kita cintai pergi, meninggalkan kita. Kita hidup di dunia ini, masyarakat muslimin, itu hanya ada dua kemungkinan. Kita ini hidup di dunia ini hanya dua kemungkinan, Pak. Ya. Kita meninggalkan orang yang kita cintai, atau kita yang lebih dulu ditinggalkan oleh mereka. Iya apa tidak? Kemungkinan itu. Hanya itu, masyarakat muslimin. Nek orang kayak disitnya nyong disit lah. Contoh nih, suami istri, Pak. Pernah gak panjenengan ngobrol kali istrinya, Pak? Ya curhat. berdua lah. Ya, mi panggilin apa? Mi apa mak? Ya, bu. Oke, yang wis tua. Umurku wis suwita. Ya, nek engko yang mati disi, parmu cuma ini orang. Berarti kan yakin bahwa dia akan mati. Ya. Jadi kisah ini masyarakat muslimin mengingatkan kita. Walaupun mungkin kita sudah yakin, namun terkadang kita lalai, ya atau tidak? Ya. Ya, terkadang kita lupa. Nek mandan kemutan, kayak tanggane mati, lu berarti mati. Tapi nek orang abang mati, lalai mani. Ya. Seolah-olah akan hidup selamanya. Lupa dengan ibadah. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Sehingga faedah pertama dari dialog yang singkat ini, Fudhail mengingatkan kepada kita bahwa semua kita tanpa terkecuali itu sedang berjalan menuju garis finish yang sama, sebuah pintu yang akan menghantarkan kita kepada Allah. Pintu itu adalah pintu kematian. Yang hadir di majelis ini, di musala ini, masyarakat muslimin, itu bareng-bareng sedang jalan ini. Cuma di antara kita enggak tahu siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Ya, uke tua kayaknya nang ngarep. Boten, Mak. Uke sinom bocah cilik kasih apa kae. Boten. Yang namanya kematian itu tidak pernah mengetuk pintu, tidak tahu umur, Mak. Nek kanu kematian ngetuk pintu yo siap-siap ke dunia ya, Mak ya. Bocah cilik mati apa tidak? Gak pernah pandang bulu kematian itu. Gak melihat yang sakit, yang sehat. Banyak orang sakit, orang mati-mati. Orang sehat, wingi bebal-balan bareng. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seperti itulah rahasia kematian. Mengagetkan. Menumpahkan air mata. Menghentikan tertawa. Itulah kematian masyarakat muslim. Mengagetkan. Musibah kematian ini. Namun pasti semua kita akan mengakhirinya. Cepat ataupun lambat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa. Sing bernyawa apa saja? Cuma manusia? Tidak, Pak. Ya, sapi juga bernyawa. Mati apa tidak? Mati apa maning deket Idul Adha. Ya. Itu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa kata Allah pasti dan pasti akan mengalami kematian. Akan merasakan kematian. Itu pasti. Dan lebih ngerinya lagi masyarakat muslimin, kematian itu datangnya tiba-tiba. Kalau sudah datang, enggak ada satupun di antara kita yang bisa memundurkannya, sedikit pun tidak bisa. Enggak ada orang yang kebal kematian itu, enggak ada. Orang mungkin di dunia ini kebal hukum, bisa dia. Terkena kasus besar. Orang kaya raya, bisa dia lolos dari hukum itu. Kebal dia. Urusan kematian, enggak ada yang bisa. Mau dia punya mobil antri puru, mau dia punya rumah anti bom sekalipun, dia hidup di dalam benteng terbuat dari besi-besi, tidak ada yang anti kematian itu, tidak ada. Karena Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin syayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian. Meskipun kalian dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, kata Allah. Dan lebih ngerinya lagi, masyarakat muslimin, itu datangnya tiba-tiba, enggak kabar-kabar. Orang nyurati disit, orang WA disit. Enggak kabar-kabar datangnya. Ini ngerinya, masyarakat muslimin. Ini menuntut kita selalu waspada, selalu bersiap-siap kapan saja, dimanapun kita berada. Karena enggak ada di antara kita yang tahu kapan datangnya masyarakat muslim. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tidak ada seorang jiwa pun yang bisa memundurkan sedikit pun ketika kematian itu telah datang kepadanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh seorang penyair, kullu ibnin unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Setiap anak manusia, sepanjang apapun dia hidup di dunia ini, maka suatu hari nanti dia pasti akan diangkat, dibawa di atas keranda. Seorang dokter dia ngobati, dia pun mati nasyaran sini. Itulah kematian. Sebuah kepastian yang akan datang kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu nasihat dari pesan Fudail Ibnu Iyad agar kita selalu ingat kematian. Mau itu tua, mau itu muda, mau dia sehat ataupun sakit, seorang dia harus mengingat kematian. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Aktsiru zikra hadhihi al-ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan dunia, yaitu kematian. Kematian menghancurkan segala kelezatan dunia. Menjadikan seorang wanita menjadi janda, menjadikan seorang laki-laki menjadi duda, menjadikan anak itu menjadi yatim. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan para ulama, Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau mengatakan orang yang banyak ingat mati itu akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Sebelum dia nanti dimuliakan oleh Allah di hari kiamat, dia akan dimuliakan di dunia ini dengan tiga hal. Orang kalau banyak ingat mati, masyarakat muslimin, itu akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Dan dia orang yang paling cerdas. Jadi ini panjenengan pengen jadi orang cerdas, banyak ingat mati, Pak. Orang paling cerdas. Dan kita bisa menyimpulkan, secerdas apapun dia, kalau dia gak ingat mati, gak cerdas. Karena Rasulullah mengatakan, Rasulullah pernah ditanya, sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada datang seorang ansar, mengucapkan salam, lalu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akhlas." Wahai Nabi, siapa mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada." Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan terbaik persiapannya setelah kematian. Kematian butuh bekal, Pak. Karena perjalanan setelah kematian itu sangat panjang. Kita mungkin hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Namun perjalanan setelah kematian, itu perjalanan yang sangat panjang. Coba bayangkan. Saudara kita, nenek kita dulu, 100 tahun dulu dia meninggal, 100 tahun pula dia di alam kubur. Nabi SAW, para sahabat, meninggal 1400 tahun yang lalu. Demikian mereka 1400 tahun yang lalu mereka di alam kubur. Itu baru alam kubur, itu baru alam barzakh. Coba kalau seandainya di alam barzakh dia mendapatkan azab, 1000 tahun itu pun diazab. 100 tahun itu pun diazab di alam kubur. Itu bukan sebagai titik akhir. Masih ada hari kebangkitan, masih ada surga dan neraka, dan itu kekal abadi selama-lamanya. Sehingga kehidupan dunia ini hanya sebentar. Namun yang sebentar ini, masyarakat muslimin, akan menentukan selamat dan tidaknya kita, beruntung dan sengsaranya kita di perjalanan yang sangat panjang itu. Karena satu hari nanti, kata Allah dalam surat Al-Hajj, satu hari nanti dari kiamat, itu seperti 1000 tahun dari hari-hari yang dihitung oleh manusia di dunia ini. Berarti ini panjang dengan kur 80 tahun, berarti pirang jam orang akhirat. Perbandingan yang sangat jauh, masyarakat muslim. Maka ini mengingatkan kepada kita, masyarakat muslim, agar kita itu banyak ingat mati. anak, ada orang komentar kayak gini, Pak. Ngaji kok bahasa mati baik kok, Jan. Medeni banget kok. Ya. Nang didi bahasa mati, bahasa hari kiamat, bahasa alam kubur, orang apa bahasa lain apa? Ada yang komentar seperti itu. Ini mengingatkan kita, Pak. Kita di dunia ini enggak akan selamanya. Kita butuh diingatkan yang seperti itu. Bukankah konteks Al-Qur'an, bukankah hadis-hadis yang datang dari Nabi sekian banyak mengingatkan dan mengajak bicara kita dengan hal-hal yang seperti ini. Di dalam Al-Qur'an sekian banyak surat berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang alam kubur, mengingatkan kita tentang kematian, itu mengingatkan kita. Maka faedah dan nasihat tersirat dari pesan ini, ma'asyiral muslimin, agar kita itu banyak ingat mati. Karena kalau orang sudah banyak ingat mati, ma'asyiral muslimin, yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Orang kalau sudah ingat mati, dia akan memperbaiki diri. Dia akan bertaubat kepada Allah. Mungkin semasa hidupnya dulu-dulu saya melakukan ini dan itu. Sekarang saya akan hentikan, saya akan perbaiki hidupku. Itu orang kalau sudah ingat mati. Dia akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Orang kalau sudah banyak ingat mati, hatinya ini akan qana'ah. Hatinya ini akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena dia sadar, apapun yang dia kumpulkan akan dia tinggalkan. Dengan kematian akan berpisah segalanya dari apa yang dia miliki. Seperti tadi yang kita sebutkan, kita hidup di dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Kita yang meninggalkan orang yang kita cintai, kita yang akan meninggalkan apa yang kita miliki, atau mereka yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Itu pasti masyarakat muslim. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Istri kita, suami kita, ada dua kemungkinan, kita dulu atau dia dulu. Harta kita, kita yang akan meninggalkan mereka sehingga mereka warisi oleh anak-anak kita, atau harta itu meninggalkan kita, bangkrut dan yang lainnya. Ada dua kemungkinan saja. Maka orang yang banyak ingat mati, masyarakat muslimin, hatinya akan qanaah. Hatinya akan tenang, selalu bersyukur dengan apa yang diberikan. Tidak terlalu ambisi mengejar dunia, karena dia sadar, apapun yang dia miliki, apapun yang dia kumpulkan, semua akan dia tinggalkan. Dia hanya mengambil bagian dunia untuk menyampaikan dia kepada kehidupan yang abadi. Yang ketiga, masyarakat muslimin. Orang kalau sudah banyak ingat mati, itu akan semangat ibadah. Iya, Pak, tidak, Pak? Semangat ibadah. Ya, ini tiga hal yang dihasilkan dari orang yang banyak mengingat kematian. Dia akan segera bertaubat. Dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan dia akan rajin ibadah. Ya, yang kita tahu ini, yang mengusjid kok biasanya beratau mengusjid. Ingat mati. Ini ingat mati faedahnya. Ya. Dan yang si kita dirajin sholat kok biasanya beratau kok nyuwisidak ya dalam hal ini. Ya kan? Ingat mati. Menjadikan kita semangat ibadah. Masyarakat muslim. Namun sebaliknya, orang kalau sudah tidak pernah ingat mati, walaupun dia sudah tua, itu akan dihukum oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, dia akan menunda-nunda taubat. Taswifut taubat. Ya, dia mengatakan nantilah. Sholat yuk, ngesuklah. Ngaji, umben. Esi dawaiki. Karena gak ingat mati dia. Menunda-nunda taubat. Dosanya tertumpuk, gak berpikir kapan taubatnya, kapan istighfarnya. Karena dia merasa masih panjang, masih sehat, masih kaya. Dikira kematian itu menjemput orang miskin. Kematian menjemput orang yang sakit. Tidak, masyarakat muslim. Yang kedua. Orang yang lupa dengan kematian, dia akan ambisi mengejar dunia. Gak akan pernah bersyukur. Gak akan pernah merasa cukup. Sedikit kurang, banyak pun kurang. Karena dia merasa hidupnya masih panjang. Ibaratnya hidup akan 1000 tahun lagi. Kayak si kurang, kayak Yang si kiuli 1 juta kurang, kayaknya masih 1 tahun maning. Kurang terus dia. Kan dia ngayat mati. Yang ketiga adalah takasul fil ibadah. Dia akan manas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terkena peluru syaitan yang dilemparkan dalam hati mereka. Apa peluru syaitan, Pak? At-taswif. Dia mengatakan nanti-nanti. Nanti-nanti itu senjata setan loh, Pak. Ya, kawisadan kodisit lah. Wis komat kodisit. Wis patang rakaat rampung kodisit juga. Itu senjata setan. Ya. Wis suwita kapan tobat yang kodisit nantilah. Ya, tapi matinya 80 berarti si 20. Ya kan? Nanti-nanti itu senjata setan lah. Masyarakat muslim rahimahumullah. Kemudian faedah berikutnya. Isya jam berapa, Pak? Isya ini ya. Isya di bebe lah ya. Ya. Cukup 1. Di bawah Bali ya. Ya, ingat mati ya, Pak ya. Sudah masuk isya atau belum? Ini sudah ada yang azan apa ya? Iya. Tuh, ini sudah ini. Selesai berarti, Pak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, masih ada sekian banyak pelajaran dari kisah ini, dari dialog ini baru 1 loh, Pak. Ya, di antara pelajaran berikutnya, ya, orang kalau sudah 60 wis deketak. Jadi nek panjenengan wis mulai perkara suwidak, hati-hati. Ya. Loh, apa murid pasti suwidak? Nabi menyatakan A'naru ummati baina sitti ila sab'in, kata Nabi. Umur umatku, kata Nabi, itu berkisar antara 60 sampai 70. Itu umur umat Nabi. Berarti kalau yang lebih dari 70 itu bonus. Nek panjenengan wis parak swidak, hati-hati. Harus banyak ingat mati, harus bersiap-siap. Berarti nek kasih 20 siap, enggak mesti. Semua punya potensi sama, Pak. Cuma Nabi mengingatkan kalau sudah 60, inilah umur umat Nabi alaihi salatu wassalam. Selebih dari itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata umat Nabi 60-70. Lebih dari itu sedikit, wa aqallu man yajuzu dzalik. Namun ini juga bukan dipahami dari sini, masyarakat muslimin, berarti orang yang masih muda dia aman, tidak. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan dalam Sayyidul Khatir, sebatas yang ku ketahui, orang muda itu banyak yang mati dibandingkan orang tua. Apalagi di zaman sekarang, masyaallah muslim. Ya. Mau itu banyak atau sedikit, yang jelas semua kita punya potensi yang sama. Dan semua kita waspada. Mau itu yang tua maupun yang muda, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang miskin, yang kaya, laki-laki, perempuan, semua punya potensi yang sama. Sehingga masyarakat muslimin rahimakumullah, ini 2 faedah yang bisa kita ambil dari dialog yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah. Allah bukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan. Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah di akhir hidup kita ini, Allah perbaiki keadaan kita sehingga kita bisa apa? Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Adapun faedah berikutnya, insyaallah nanti jika ada waktu kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.